بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ayyuhan nas, qul inna a'udzubikumullah. Kita telah membahas pada pertemuan yang lalu bab yang terkait dengan masalah imatatul adza 'anil tariq, menghilangkan, menjauhkan, menyingkirkan gangguan-gangguan dari jalan. Dan telah dibahas pada pertemuan yang lalu keutamaan-keutamaannya. Di antaranya, amalan tersebut bisa memasukkan pelakunya ke dalam surga, juga merupakan amalan yang bisa membawa maghfirah, membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk keindahan-keindahan amal-amal kaum muslimin. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, terkait dengan qaulul ma'ruf, ucapan-ucapan yang baik. Ini untuk melengkapi pembahasan yang lalu yang menerangkan tentang fi'lul ma'ruf, perbuatan-perbuatannya baik. Tamam, dan juga untuk memperjelas makna hadis kullu ma'rufin shadaqah, setiap perkara yang ma'ruf, setiap perkara yang baik itu mengandung unsur shadaqah. Untuk diketahui bersama bahwasanya setiap ma'ruf di sini mencakup perbuatan dan juga mencakup ucapan. Ucapan yang ma'ruf pun juga dinilai sebagai sadaqah fi sabilillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab qaulil ma'ruf. Bab ucapan yang ma'ruf. Ucapan-ucapan yang baik. Sebagaimana yang diterangkan dulu, yang namanya ma'ruf ialah segala sesuatu yang diketahui kebaikannya secara syar'i atau secara kebiasaan masyarakat. Syar'i atau urfi. Nah, di sini secara khusus dibahas tentang masalah qaul. Qaul, ucapan-ucapan yang ma'ruf. Sehingga segala ucapan yang itu dinilai baik dalam syariat, maka termasuk dalam ucapan ini. Dalam termasuk ucapan al-ma'ruf, qaul ma'ruf. Qala haddathana Bishr ibn Muhammad. Qala akhbarana Abdullah. Wa Abdullah ibn Mubarak. Qala akhbarana Abdul Jabbar ibn Abbas al-Hamadani. An Adi ibn Thabit. Adi ibn Thabit, dia ini rawi yang jujur, terpercaya. Namun dia ini, ikhwan fillah rahimakumullah, terkena faham Syiah. Ada Adi bin Thabit. Namun para ulama menerima hadisnya dia. Nah, menerima hadisnya dia. Dikarenakan kejujurannya. Sehingga kata para ulama, kalau seandainya orang-orang Syiah itu, mereka kondisinya sama kayak Adi bin Thabit ini, misalnya mereka semua akan menjadi makhluk yang baik, yang jujur, yang terima ilmunya. Tetapi untuk kalangan Syiah bisa mendapatkan orang yang jujur seperti Ali bin Thabit itu 1.001. Bukan 1.001 ya, tapi 1.001. Dikarenakan orang-orang Syiah, orang Rafidhah terkenal dengan pendusta. Dengan ilmu taqiyah mereka. Yang ini, Masya Allah, soduk, jujur orangnya. Sehingga diterima hadisnya oleh para ulama. An Abdullah ibn Yazid al-Khutami. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang ma'ruf itu sadaqah. Ini lewat pembahasannya dalam beberapa bab yang sebelumnya. Agar hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam babnya, bab ucapan yang ma'ruf. Untuk menjelaskan bahwasanya yang namanya ma'ruf dalam hadis ini, itu mencakup ma'ruf fi'li dan ma'ruf qawli. Mencakup kebaikan yang sifatnya ucapan, juga mencakup kebaikan yang sifatnya tindakan. Semua yang namanya ma'ruf, baik dia ucapan atau tindakan, itu dinilai sedekah. Dinilai sedekah. Maka dengan hadis ini, kita bisa memastikan semua aqwal al-ma'rufah, ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang baik, itu pun juga mengandung unsur sedekah. Naam, sehingga bertasbih, berzikir, sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar, sedekah. Membaca Al-Qur'an, sedekah. Beristighfar, bertaubat, sedekah. Ucapan-ucapan yang baik adalah sedekah. Dengar riwayat ini. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang ma'ruf, perkara yang baik itu sadaqah. Baik ucapan ataupun perbuatan. Jelas dan gamblang. Qala haddathana Sa'id ibn Sulaiman. Qala haddathana Mubarak. Mubarak ibn Fadalah. An Thabit al-Bunani. Thabit ibn Aslam al-Bunani. An Anas qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza utiya bi syai, dahulu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau diberi sesuatu, yaqul, beliau berkata, idhabu bihi ila fulanah, bawa sesuatu itu kepada si fulana. Bawa dan berikan sesuatu itu kepada si fulana. Fa innaha kanat sadiqata Khadijah. Sebab si fulana itu dulu teman baiknya Khadijah. Siapa Khadijah di sini? Hah? Siapa Khadijah di sini? Istri Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang pertama. Idhabu bihi ila baiti fulanah. Bawa pergi sesuatu itu ke rumah si fulanah. Fa innaha kanat tuhibbu Khadijah. Sebab dia itu dulu mencintai Khadijah. Masya Allah. Di sini hasan ya ikhwan. Isnadu hasan. Masya Allah. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dengan bab qaulul ma'ruf, bab ucapan yang ma'ruf. Itu kira-kira dari mana ya? Dari sisi mananya ini? Ada yang tahu? Anda ya? Antum lihat riwayat hadisnya ini. Lafadznya antum perhatikan. Antum cari kalimat mana yang bisa kita jadikan sebagai dalil untuk menerangkan babnya Imam Bukhari. Bab ucapan yang ma'ruf. Ucapan yang baik. Dinilai sedekah. Mana ucapan yang baik dalam riwayat ini? Mengarif. Si perintahnya Rasul itu. Nah, dari kalimat idhabu bih. Idhabu bih. Perintahnya Rasul. Rasul memerintahkan para sahabatnya untuk membawa sesuatu tadi itu kepada si fulana. Perintah tadi itu adalah ucapan. Idhabu bih. Lob, bawa pergi ke rumah itu. Kasihkan sama si fulana. Kata-kata ini, disebut sebagai kata-kata ma'ruf. Dikatakan sebagai qaulun ma'ruf, ucapan yang baik, sebab mengandung makna kebaikan. Paham ya? Ucapannya Rasul itu dikatakan qaul ma'ruf, ucapan yang baik, sebab mengandung kebaikan. Walaupun isinya itu menyuruh orang lain memberikan sesuatu kepada si fulana. Tapi dikarenakan mengandung kebaikan, yaitu orang tersebut mencintai Khadijah, orang itu teman baiknya Khadijah, teman karibnya Khadijah, maka suruhan tadi mengandung makna sedekah, mengandung ucapan yang baik pula. Sehingga kata-kata kaul, ucapan yang dinilai ma'ruf dan mengandung makna sedekah itu luas. Jangan antum bayangkan ucapan-ucapan yang mengandung unsur ibadah saja. Yang sifatnya itu mungkin keseharian, yang sifatnya mungkin muamalah atau yang semisalnya, tapi mengandung makna baik. Mengandung makna yang baik itu dikatakan sebagai ucapan yang baik dan mengandung unsur sedekah. Sudah paham ya? Ral. Ada orang miskin lewat. Kamu enggak ada fulus ini. Enggak ada uang ini. Antum ngomong sama teman-teman, kalau ikhwan, coba antum kasih uang, antum kasih infak dan sedekah untuk orang miskin itu. Tamam? Ucapan kamu ini menyuruh teman-teman kamu, meminta teman-teman kamu untuk bersedekah, itu sedekah. Ucapan kamu itu sedekah. Kenapa? Dikarenakan ucapan kamu tadi adalah ucapan yang baik, menyuruh orang lain berbuat kebaikan. Sehingga ucapan kamu dikatakan sebagai ucapan ma'ruf, qaul ma'ruf, dan bernilai sedekah. Faham ini? Faham lain? Udah insyaAllah ya? Faham tak? Jangan lamun ya. Sehingga betul-betul luas cakupannya. Semua ucapan yang mengandung kebaikan itu dinilai ma'ruf, dinilai baik, dan dinilai sedekah. Masya Allah. Juga dalam riwayat ini, khonatina asakumullah, ada fi'lul ma'ruf. Di samping ada ucapan yang ma'ruf, ucapan yang baik, juga di sini ada tindakan yang baik, amarun ma'ruf. Yaitu pada kalimat fa innaha kanat shadiqata Khadijah. Sebab perempuan itu adalah teman baiknya Khadijah. Artinya dia melakukan hubungan persahabatan dengan Khadijah. Persahabatan tadi itulah dikatakan sebagai fi'lun ma'ruf, amalan yang baik. Artinya perempuan tersebut melakukan tindakan yang baik dalam bentuk bersahabat, bersahabat karib dengan Khadijah. Juga dengan lafaz yang kedua, fa innaha kanat tuhibbu Khadijah. Sebab perempuan tadi mencintai Khadijah. Tindakan dia mencintai Khadijah itu amalun ma'ruf, amalan yang baik, juga dinilai sedekah. Maka perempuan tersebut mengerjakan pekerjaannya ma'ruf, sementara Rasul mengucapkan kata-kata yang baik, menyuruh orang lain memberikan hadiah tersebut kepada si fulanah, temannya Khadijah atau yang mencintai Khadijah. Masya Allah. Wow ya. Nah, dalam hadis ini, khonatina asyakumullah, menunjukkan syariat untuk memberikan hadiah. Syariat untuk saling memberikan hadiah. Terutama kepada orang-orang yang mulia. Sekarang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi sesuatu oleh para sahabatnya. Tamam, diberi sesuatu oleh para sahabatnya, menunjukkan tindakan saling memberikan hadiah. Tamam, saling memberi. Itu perkara yang ma'ruf, perkara yang masyhur di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in, dan itu tindakan yang baik. Bisa menumbuhkan rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang di kalangan kaum muslimin. Terkhusus kalau yang dikasih hadiah itu seseorang yang mulia seperti Nabi sekarang ini sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, juga menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, bolehnya hadiah yang diberikan kepada kamu tadi diberikan kembali kepada orang lain. Jadi, melempar hadiah ke orang lain begitu. Misalkan kamu dikasih hadiah sama si fulan A. Hadiah ini kamu lempar ke orang lain, kamu kasihkan lagi kepada orang yang lainnya lagi, si C gitu. Ya justru diperbolehkan ya. Dan bagi si A tidak boleh komplain, tidak boleh marah-marah, sebab sudah berpindah kepemilikan. Dengan Anda memberikan sesuatu sebagai hadiah kepada si fulan, sesuatu itu sudah pindah kepemilikan kepada si fulan. Maka bagi si fulan punya hak untuk menggunakannya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Entah dia gunakan sendiri, atau dia hadiah kepada orang lain, atau dia sedekahkan, atau dia jual, terserah dia. Nah, ini dengan tindakannya Rasul. Idhabu bihi ila fulanah. Bawa hadiah itu kepada si fulanah. Juga di sini menunjukkan ya fanatina azakumullah, syariat. Syariat meneruskan hubungan. Meneruskan hubungan baik dengan teman-teman istri kita. Atau dengan bahasa yang lebih tepat, mendiang istri kita. Jika misalkan ala qadarah Allah, misalkan antum dikasih takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai duda. Sudah menikah, mati istrimu itu. Tamam, mati istrimu itu. Jadi kamu sekarang sebagai apa ini? Duda ya. Kadang duda tak beranak, ada duda beranak. Nah, syariatnya yang dicontohkan di sini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah meneruskan kembali hubungan baik teman-teman mendiang istrimu. Ya, namanya kamu punya istri, mesti dia punya teman. Kan begitu ya? Nah, mungkin kalau dia diem aja. Nah, dia punya teman karib, punya sahabat, orang yang dia cintai. Atau ada orang lain yang mencintai istri kamu. Kamu tahu itu. Maka kamu ini dianjurkan dan diberi contoh di sini oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam supaya kamu ini meneruskan hubungan baik dengan mendiang istri kamu, dengan teman mendiang istri kamu. Paham? Tentunya kalau dia perempuan dengan cara-cara yang tidak mengundang fitnah ya. Adalah caranya diantaranya dengan cara sebagaimana yang dicontohkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam, kamu punya sesuatu, enggak tolong. Tolong berikan kepada si fulana. Ada apa kok dikasihkan sama si fulana itu? Oh, enggak ada apa-apa. Dia itu teman baik istriku gitu deh. Enggak apa-apa. Gitu ya. Kalau tidak mengundang fitnah ya. Kalau bikin fitnah, ya jangan. Menolak fitnah itu didahulukan daripada mendatangkan sebuah kemaslahatan. Kalau antum kasih dia timbul kecurigaan yang sangat kuat kepada orang-orang yang mendengarkannya, jangan-jangan, ya jangan. Allah yafari. Kalau kemudian dia tahu-tahu ilmunya, enggak ada masalah gitu. Kenapa kok si fulana, kok kabar si alana aja? Kenapa kok ini, kok bukan yang ini gitu. Enggak ada apa-apa. Saya hanya semata-mata ingin meneruskan hubungan baik dengan teman-teman mendiang istriku. Istri saya itu memiliki teman-teman yang mencintai mereka, dia mencintai istri saya, teman baiknya, teman karibnya. Saya teruskan lagi hubungannya. Dengan cara tadi, di antaranya dengan cara ini. Disantuni, dikasih hadiah. Nah, walaupun istrinya orang, gitu ya. Tapi gitu kan ya, walaupun istrinya orang kan, di sini umum. Yang penting dia perempuan ya, kan sadiqahnya Khadijah. Walaupun dia istrinya orang, sehingga kalau kemudian suaminya nanya, ada apa kok kamu ngasih hadiah sama istriku? Nah, ada apa ini? Oh, tidak ada apa-apa. Saya tidak berusaha untuk merebutnya dari diri. Tidak. Tetapi saya hanya ingin meneruskan hubungan baik antara istrimu dengan istriku. apa dalilnya? Ya di sini. Ngaji ya tidak ngerti. Kalau kamu ngaji, ngerti kamu ilmunya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan tidak semata-mata teman karib istri. Seseorang yang sangat cinta kepada istri kita, mencintai, menyukai istri kita, walaupun belum sampai tingkatan shodiqah, teman karibnya, itu pun juga demikian. Kita teruskan hubungan baiknya itu kepada dia. Di sini dua. Yang pertama, fa'innaha kanat shodiqata Khadijah. Ini perempuan teman baiknya Khadijah. Yang kedua, fa'innaha kanat tuhibbu Khadijah. Itu perempuan senang sama Khadijah. Ngerti saya kok senang gitu aja. Kamu teruskan kebaikan dia. Kamu kasih santun dia. Masya Allah. Ini juga menunjukkan ikhwan fillah na'azakumullah keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha tidak bisa dilupakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun beliau sudah menikah dengan istri yang ini, istri yang itu, yang kesekian, saya berapa itu? Saya banyak pokoknya. Beliau meninggal dunia, ada 9 yang tersisa. Tidak bisa melupakan kebaikan Khadijah. Gitu. Ada apa gerangan? Ada apa gerangan ya? Kau tidak bisa melupakan kebaikan Khadijah. Dikarenakan budi baiknya Khadijah untuk beliau dan untuk Islam yang beliau bawa. Banyak keutamaan-keutamaan Khadijah yang tidak dimiliki oleh istri-istri beliau yang lainnya. Susah melupakannya ya. Sampai membuat iri Aisyah radhiyallahu taala anha. Irius pokoknya cemburu berat Aisyah itu. Cemburunya itu bukan kepada yang lainnya, kepada Khadijah. Sudah meninggal dunia waktu itu. Cepu. Allahu musta'an. Sampai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam suatu saat ketika saudarinya Khadijah. Tamam, itu memberikan salam mau apa namanya ketemu dengan siapa begitu. Tamam. Assalamualaikum. Sampai tersentak kaget Rasulullah. Kaget. Kenapa kaget? Teringat dengan suara Khadijah. Padahal suara siapa? Suaranya saudarinya Khadijah. Namanya Hala. Hala itu memanggil seseorang, menyampaikan salam kepada seseorang, karena suaranya terdengar oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau kaget. Tersentak dikit. Bukan Khadijah. Masyaallah. Itu betul-betul susah melupakannya ya. Ini keutamanya Khadijah radhiyallahu taala anha. Gitu ya, kan ya. Masyaallah. Dan memang kebiasaannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau memang kalau menyembelih sesuatu, membuat sesuatu, ada sesuatu, mesti dikasihkan kepada kerabat-kerabatnya Khadijah. Itu mesti. Nah, sehingga menunjukkan ya ikhwan fillah na'azakumullah syariat untuk terus menyantuni kerabat-kerabat mendiang istri kita. Tidak semata-mata teman baiknya dia, tapi juga mantan, gitu ya. Mantan mertua kita, mantan ipar-ipar kita, atau keluarga mendiang istri kita. Terus kita baiki mereka, kita santuni mereka, kita kasih mereka sesuatu, kita jaga hubungan dengan mereka. Wah, kata. Masya Allah. Ini khanatina azakumullah. Kalau dengan istri pertama itu memiliki banyak kesan-kesan yang menyenangkan. Nah, susah melupakannya ya, Pak. Ini ilmunya orang-orang kata ya, Pak. Katanya begitu. Kila begitu. Walaupun sudah menikah lagi, bahkan walaupun sudah punya istri 2 atau punya istri 3 atau genap 4, untuk melupakan yang pertama susah katanya. Tamam? Susahnya itu dikarenakan tadi itu memiliki kenangan-kenangan manis, kesan-kesan yang indah dengan istri yang pertama. Harus susah melupakannya. Kalau dengan istri yang pertama cekcok terus, ribut terus, kelahi terus, baku mulut terus, kelahi terus, ya mending sama istri yang kedua daripada istri yang pertama. Barakallahu fiik. هذا واضح. قال حدثنا محمد بن كثير ومحمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان وسفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري عن أبي مالك الأشيعي namanya Sa'ad ibn Tariq ibn Asyam. Sa'ad ibn Tariq ibn Asyam. An Rib'i. Wa Rib'i ibn Khirash. Rib'i ibn Khirash. An Hudzaifah taqala. Dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata. Hudzaifah ibn Yaman. Sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Dikenal dengan sahibu sir. Seseorang yang menjaga rahasia Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul itu kalau punya sesuatu yang ingin dirahasiakan hanya memberitahukannya kepada Hudzaifah saja. Terkhusus tentang kaum munafikin, asmaul munafikin, nama-nama kaum munafikin pada masa itu hanya sahabat Hudzaifah yang tahu. Yang lain tidak tahu. Nah, dan diminta untuk merahasiakannya. Ini ma'ruf wa masyhur ya ikhwan sahabat Hudzaifah. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam masih hidup, mereka jelas kalau ada yang mati nunggu Rasul. Kalau Rasul maju ingin mensalatkan, ya maka dia mukmin, dia muslim. Para sahabat yang lain juga ikut mensalatkan. Tetapi kalau sepeninggal beliau setelah Rasul wafat, mereka memandangnya pada Hudzaifah. Kalau ada yang mati, lihat Hudzaifah. Hudzaifah ini maju ke depan mensolatkan atau tidak? Kalau Hudzaifah maju mensolatkan, mukmin dia. Langsung semuanya mensolatkan. Tapi kalau dia mundur, ada apa ini? Wah, jangan-jangan ini dia. Ada munafik. Gitu. Kenal demikian. Sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara khusus memohon dengan sangat kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu, bersumpah dengan nama Allah, ya Hudzaifah, tolong sebutkan kepada saya, apakah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebut diriku termasuk golongan munafikin? Maka Hudzaifah mengatakan, aku tidak akan menyebarkan rahasia Rasul lagi setelah ini. Tidak, engkau tidak tersebut dalam nama-nama kaum munafik. Nah, ada Hudzaifah. Dan beliau spesialis hadis fitnah. Hadis-hadis yang membahas masalah fitnah-fitnah akhir zaman rata-rata diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Dikarenakan dulu para sahabat kalau mereka bertanya kepada Rasul, mereka bertanya tentang perkara kebaikan, sementara Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasul tentang perkara kejelekan, yang jelek-jelek begitu, supaya jangan sampai menimpa beliau. Sehingga beliau sangat spesial untuk hadis-hadis yang membahas masalah fitnah, fitnah yang ada. Ini menunjukkan kata para ulama, fiqihnya bolehnya mempelajari ilmu secara khusus, takhasus ilmi. Begitu. Apa namanya terjemahnya bagaimana? Spesialis ilmu apa begitu? Tamam, itu diperbolehkan. Qala nabiyyukum sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkata nabi kalian sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini Hudzaifah menyatakan nabiyikum, qala nabiyyu nabiyikum, nabi kalian, dengan tegas dan dengan penegasan seperti ini supaya orang-orang yang mendengarkannya nanti jangan meremehkan perkara baik sedikit pun. Sebab yang berbicara ini bukan Hudzaifah. Tetapi yang berbicara ialah Nabi kalian sendiri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga dikatakan nabiyukum, Nabi kalian. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perkara yang ma'ruf itu shadaqah. Masyaallah. Sama dengan yang tadi ya ikhwan. Sama dengan yang tadi dan di sini sahih riwayat Muslim dalam sahihnya. Sehingga sama faedahnya, juga sama keterangannya dengan hadis yang sebelumnya, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perkara yang ma'ruf itu bernilai shadaqah fi sabilillah. Nah, barakallah. Ada yang tanya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanya saya. Ustaz Jeffrey dan jamaahnya nonton film Ayat-Ayat Cinta yang dibintangi siapa ya, Pak? Rianti terus siapa? Untuk mengambil hikmahnya. Dan anak-anak UKKL ITS juga sudah nonton ini. Bagaimana dengan salafiyin, Ustaz? Allah Ustaz. Allah Ustaz. Iya. Gitu ya, diambil hikmahnya. Kira-kira apa hikmah yang diambil ya, Pak? Kalau seandainya antum yang lihat gitu. Atau diminta untuk menonton film Ayat-Ayat Cinta. Kira-kira apa yang kamu ambil hikmahnya ini? Pas kamu nonton itu. Apa yang kamu ambil dari hikmahnya itu? Bisa jadi bukan hikmah yang antum ambil. Tapi riantinya yang antum ambil. Ngelihat gitu bukan kemudian terpesona dengan ayat-ayat cintanya itu. Tapi dengan mungkin dengan riantinya ini. Gitu ya. Aku juga gak tahu siapa Rianti. Siapa? Alhamdulillah. Ya, secara kaidah umum yang namanya bintang film. Kalau ada bintang film melek gue ya. Gitu ya. Yang namanya bintang film itu yang mesti sing anu ya. Alhamdulillah. Baik ya. Untuk salafiyin. Tidak ada pembahasan nonton seperti itu. Karena mereka tahu hukumnya haram. Tidak boleh. Gitu loh. Ini menunjukkan enggak beresnya Jeffrey satu ini. Dan jamaahnya. Ayo, Allah Musa. Kenapa kok dikatakan ayat-ayat cinta? Ada yang tahu? Apakah ada pembacaan Al-Qur'annya begitu? Atau ke ayat-ayat cinta itu senandung cinta begitu, nyanyi-nyanyi begitu. Bintang filmnya ini muslimah atau kafirah ini? Loh, gak ada yang tahu juga ya? Gak ada yang tahu ya? Tahu enggak? Tahu? Gak ada yang tahu? Gak ada yang tahu, alhamdulillah. Salafi gak ada yang tahu ya. Nah iya, kalau salafiyin apal begini nih, wah dipertanyakan ini. Ini adalah apa sahabat ya? Allah musta. Allah membatasi jumlah istri maksimal 4. Bagaimana dengan Rasul yang memiliki banyak istri? Ini khusus kekhususan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak boleh bagi umatnya untuk meniru beliau dalam bab ini. Apakah kita juga berbuat baik dengan teman-teman mantan istri kita yang kita ceraikan? Seharusnya begitu. Karena yang dipandang sekarang itu ialah teman-temannya. Teman-temannya yang mencintai dirinya, yang teman baik dirinya. Masya Allah. Dalam Syarah Arba'in Nawawi terdapat kutipan pendapat dari Imam Al-Ghazali. Ini bagaimana Ustaz? Syarah Arba'in Nawawi yang karya siapa? Karena Syarah Arba'in itu banyak. Yang karya siapa? Hah? Gak tahu. Lalu disebutkan, lalu di sebuah buku ada kutipan dari salah satu karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan di sana Al-Jauziyah mengutip pendapat dari bapaknya filsafat, yaitu Plato dan Aristoteles. Ini bagaimana, Ustaz? Nah, kalau para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah yang mengutip, ya, itu biasanya kondisi yang pertama, mengutipnya kemudian dibantah. Yang kedua, mengutipnya untuk diterangkan, dipaparkan penyimpangan-penyimpangannya. Yang ketiga, mengutipnya dalam rangka untuk menghantam mereka sendiri. Yakni ucapan-ucapan tersebut ucapan yang baik, ucapannya sesuai dengan bimbingan Islam, fungsinya untuk menghantam mereka sendiri dari ucapan mereka sendiri. Begitu. Ini beberapa apa namanya kemungkinan yang suka oleh para ulama ketika untuk mendapati seorang alim Sunni, seorang ulama ahlu sunnah mengutip ucapan-ucapan orang-orang yang tidak beres seperti ini. Barakallahu fikum. Demikian pula dari Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Apakah kita diperbolehkan mengucapkan rahimahullah kepada ahli bid'ah? Nah, diperbolehkan ya, selama dia itu masih muslim. Belum sampai mengeluarkan dia dari Islam. Sebab ahli bid'ah itu dibagi dua. Ada ahli bid'ah yang fasik, ada ahli bid'ah yang sudah kafir. Kalau sudah kafir, ya masalah. Lakum dinukum waliyadin. Tamam? Kalau dia masih muslim, walaupun dia sebagai ahlul bid'ah, sebagai pelaku bid'ah, maka tetap kita mendoakan dia. Rahimahullah. Tamam? Rahimahullah. Diperbolehkan ya. Barakallahu. Apakah diperbolehkan mengutip pendapat dari Dr. Yusuf Al-Qardawi yang pendapatnya tidak bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah? Bagaimana kita bisa mengetahui seorang ketua ulama atau bukan? Sementara kita pelajar biasa, jangan dia adalah doktor. Masya Allah. Tayyib, ya. Kalau kita, ya, kawan. Kita ini bukan ulama, ya, kawan. Kalau kita, tentunya dinasihatkan. Jangan menukil dari pendapat orang-orang yang enggak beres seperti dia ini. Cukup bagi kita, ya, kawan. Amin, a'azakumullah. Pendapat-pendapat ulama-ulama terdahulu maupun sekarang yang bagus. Yang Sunni, yang Ahlussunnah, yakin. Mencukupi, tidak perlu dengan pendapat-pendapat yang ada ini. Barakallahu fikum. Nah, apalagi beliau ini, Yusuf Al-Qardawi ini memiliki sekian banyak penyimpangan-penyimpangan. Tamam, memiliki banyak penyimpangan-penyimpangan. Di antara penyimpangan yang cukup parah, dia mengatakan bahwasanya permusuhan antara kita dengan Yahudi itu bukan karena agama, tapi karena tanah. Itu kan jelas bertentangan ya. Ini menyelisih prinsip. Ini menyelisih prinsip. Al-Syaikh Al-Qardawi. Tamam. Dan banyak lagi apa namanya perkara-perkara lain yang menyimpang sampai ditulis secara khusus oleh para ulama penyimpangan-penyimpangan Al-Qardawi ada. Barakallahu fiik. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya hadiah itu dikasihkan orang lain. Apakah berarti Rasul tidak menerima hadiah atau sedekah? Menerima. Kalau hadiah beliau menerima dan beliau memakannya. Kalau sedekah tidak. Itu jelas dalam nas hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa sajakah sebenarnya keturunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari jalan Al-Hasan dan Al-Husain? Namanya siapa dan bagaimana kondisi mereka terhadap agama Islam? Apakah di antara mereka ada yang berfaham Mu'tazilah atau Syiah? Apakah pada hari ini ada keturunan Rasul yang masih hidup? Siapa dan di mana mereka? Syukran. Masya Allah. Encik. Luar biasa. Jawabannya ada. Ya, jawabannya ada. Tetap ada Ahlul Bait keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang ini terkhusus dari jalan Al-Hasan atau Al-Husain. Ada pun dari jalan yang lain terputus. Terputus. Nah, dari Al-Hasan dan Al-Husain itu masih ada. Dan dalil yang paling kuat yang menunjukkan masih adanya ialah keluarnya nanti. Nanti loh ya, belum keluar sekarang ini. Nanti keluarnya Imam Mahdi Al-Muntawar yang namanya adalah namanya Rasul, bapaknya juga nama bapaknya Rasul, dan itu dari garis keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui salah satu dari dua putranya ini. Entah dari Hasan atau dari Husain. Barakallahu fiik. Dan belum keluar sekarang ini. Kalau Imam Mahdi dari Indonesia ada kadzab, ada pendusta ya, Pak. Enggak mungkin. Nah, kalau Imam Mahdi yang asli dari Ahlul Bait, yang ini dari mana ini? Allah nusa. Barakallahu fiik. Adapun di mana mereka dan segala macamnya, ya harus diadakan sensus di mana mereka berada. Nah, barakallahu fiik. Adapun masalah pemahaman rata-rata untuk zaman sekarang ini, orang-orang yang mengaku sebagai Ahlul Bait, tamam, itu fahamnya faham Syiah atau Sufiyah. Atau Sufiyah. Dan sedikit sekali dari mereka yang termasuk faham Ahlus Sunnah. Di Yaman itu cukup banyak yang mengaku sebagai Hasani atau Husaini. Di Hadramaut banyak. Mana lah ya? Hah? Sedikit ya? Tahu enggak? Hah? Enggak tahu. Nah, itu di sana banyak. Di sana banyak. Dan ya selama saya di sana, saya mendapati beberapa orang dari Tolabahnya Syekh Muqbil. Murid-murid Syekh Muqbil ya. Itu Hasani. Hasani atau Husaini gitu loh. Nah, orang Yaman, orang Sana'a, marganya marga Husayn. Pas tetangga belakang saya, Obi. Ini rumah saya, ini belakangnya dia. Awalnya saya nggak tahu. Ketika anak saya lahir, saya akikawan begitu, saya kasih. Saya takut pintunya. Assalamualaikum. Salam. Ini dari saya. Nanya dia, sodako atau hadiah? Loh. Wah, iki kena ini. Ada Sunni ya, Ikhwan. Kalau Ahlul Bait yang enggak Sunni, diplok kabeh. Yang ini enggak, tanya dia, sedekah atau hadiah? Oh, jadi maksudnya, sedekah atau hadiah ya? Akikah itu sedekah atau hadiah ya? Hadiah, ya Allah hadiah untuk antum sudah. Ini hadiah untuk antum sudah. Baik sudah. Itu anaknya yang anu gitu. Begitu apa namanya, sore harinya bapaknya paham, saya yang ngasih, datangi saya ngomong, ya khanan dunusi so, nahna min ahlil bait, kita ini termasuk keluarganya Rasul, so, saya ini adalah hasil lupa saya, namanya Muhammad, dia namanya Muhammad, sehingga kalau ada seorang yang memberi kita, mesti kita tanya, sodakoh atau hadiah, kalau dia sodakoh, enggak bakal kita terima, kalau dia hadiah, kita terima. Ada yang Sunni ya kan, kenal. Barakallahu fiikum. Nah, sehingga ada, sehingga insya Allah ada dan terus ada dan sampai nanti insya Allah. Apakah menelan dahak yang sudah berada di rongga mulut dapat membatalkan puasa? Di rongga mulut. Di rongga mulut. Berarti di sini. Apa masih di sini? Dalam sini. Dalam sini. Bolehkah menelannya karena kita merasa risih bila membuangnya di baju atau bawa kaki saya salat? Nah, kalau masih di sini, insyaallah enggak ada masalah. Al-jawab, al-muhim. Antakah masih di sini, ataukah sudah di dalam sini, di agak mau keluar begitu, nggak ada masalah insya Allah. Sebab sesuatu yang masih di dalam tubuh Anda belum keluar. Para kawan, tidak apa-apa. Juga tidak membatalkan puasa. Para kawan. Nah, tapi yang bagus sih keluarkan ya Pak. Gila ya Pak. Kayak gitu. Kolak lagi gitu. Allah Ustaz. Gila ya. Asal kamu keluarkan lagi. Barakallah. Apa hukumnya jika ada seseorang yang mengambil hukum dan ijtihad imam lain ketika berada di sesuatu kelompok imam tersebut? Contoh, perbedaan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian surat-surat dalam Al-Quran sehingga dibaca jahr, dibaca keras dalam Al-Fatihah ketika salat. Pendapat Imam Syafi'i tersebut berbeda dengan imam-imam yang lainnya. Akhirnya orang tersebut mengikuti kelompok yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Fatihah. Bagaimana hukumnya? Masya Allah. Labas. Kalau kondisinya itu ya ikhwan, kondisinya demikian, memang antum di tengah-tengah mereka, dan akan menimbulkan fitnah besar kalau antum melirihkan basmalahnya, padahal itu yang sahih, bukan dengan suara yang keras, tidak ada masalah. Dalam rangka untuk meredam fitnah di tengah-tengah masyarakat. Na'am barakallahu fiik. Tapi kalau tidak ada masalah apa-apa, antum lirihkan bacaan basmalahnya untuk mengamalkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na'am barakallahu fiik. Sehingga tujuannya dalam rangka untuk meredam fitnah. Meredam fitnah. Dan itu besar fitnahnya. Besar fitnahnya. Kalau antum baca lirih begitu, itu bisa kiamat mereka itu. Atau mereka yang terkenal orang-orang yang gampang anarkisnya. Membaca artikel salafi, mengusap tangan setelah doa adalah bid'ah. Mengusap tangan setelah doa adalah bid'ah. Mengusap wajah ya, kawan. Mengusapkan wajah. Mengusapkan tangan ke wajah setelah doa adalah bid'ah. Sedangkan berdoa dengan mengangkat tangan, apa hukumnya? Kalau doa dengan angkat tangan diperbolehkan. Yang enggak boleh itu mengusapkannya di wajah setelah kamu doa. Barakallah. Sehingga tolong dibedakan antara keduanya. Barakallah. Gimana hukum silaturahmi kepada kerabat yang Nasrani? Kalau dijamu apakah boleh memakannya? Silaturahmi kepada kerabat-kerabat antum, khususnya pada orang tua, diperbolehkan. Dengan hadisnya Asma ketika ibunya datang ke kota Madinah dan dia masih musyrikah, tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya datang, apakah boleh saya menyambung hubungan silaturahmi dengan dia? Kata Rasulullah, na'am silihah, sedangkan kamu sambung hubungan dengan ibu kamu tadi. Dan tujuannya ya khonafitina azakumullah dalam rangka untuk taklif, untuk melembutkan hati mereka supaya mereka bisa menerima Islam dengan baik. Kalau dijamu, apakah boleh memakannya? Makanannya ahli kitab itu halal bagi anda. Paham ya? Makanannya ahli kitab itu halal bagi anda. Tamam? Sembelihannya mereka juga halal bagi anda. Nah, kecuali kalau makanannya itu haram. Paham ya? Anda dikasih makan soto babi. Nah, ya jangan mau. Kalau antum dikasih air putih, antum dikasih penganan apa, kue atau apa yang halal itu, makan, tidak ada masalah. Halal lah ya. Tamam. Apa sih kan dibelikan sate. Dengan kerabat temu ini masya Allah ini. Lewat sate kambing pakai obat rombong gitu. Oh ini pak. Nyati sih ya. Iya nyati sih. Nyati. Karena masalah. Tangan aja. Tapi kalau dibegitu kan teman kamu yang ketarik sama dia. Al-Muhim tujuannya untuk melembutkan hati dia dan mendakwai dia pada Islam. Ya. Barakallahu. Nah, wallahu a'lam. Sabarak kafi insyaallah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.